1 Hijriah. Kita kembali bertemu alhamdulillah dengan segala sehat dan walafiat. Kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah kita yang telah berlalu dan kemudian bisa kita menambah ilmu di hadapan ruang kaca atau layar kaca Anda. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan kitabul janaiz. Pada saat ini ada takbir di dalam salat. Qala al-muallif rahimallahu taala babun fi takbir 'ala al-janazah. Hadis 2201. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فكبر أربع أكبر تكبيرات أربع تكبيرات. Dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi informasikan kepada manusia akan wafatnya Najasyi. Ya. Pada hari dia meninggal dunia, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam وخرج من المصلى, mereka pergi ke tempat salat, wakabbara arba'a takbirat, mereka Nabi bertakbir 4 kali takbir. Hadis 2202. Wahdathina Abdul Malik bin Su'aib ibn Laith wala hadathina abi an jaddi qala hadathina Uqail bin Khalid an Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu mahaddathahu an Abi Hurairah أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشية صاحب الحبشة في الذي مات في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن مسيب أن أبو هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم المصلى فصلى فكبر أربع ركعات أربع تكبيرات. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Itu 2204. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حبان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه صلى على أسمع أصحامة النجاشي فكبر على أربعة. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW salat kepada Ashama An-Najasyi, Raja Najasyi itu, fakabbara alaihi arba'an. Beliau bertakbir 4 kali takbir. Baik, hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Harim wal hadatsana Yahya bin Sa'id an min Jurayj an Atha'in an Jabir radhiyallahu qala an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقال فأمن وصلى عليه. يعني رسول الله dengan جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا mata telah meninggal dunia pada hari ini Abdullah bin Saleh teman dari Asmahamah. Faqama fa'ammana, faqama fa'ammana, wa salla alaihi. Maka beliau berdiri, beliau mengimami, beliau solat, menyolatkannya. Ya. Hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, wala hadatsana Hammad an Ayyub an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah, wa hadatsana Yahya bin Ayyub wa Lafdullah, wala hadatsana Ibn Ulayya, wala hadatsana Shuraib, wala hadatsana Ayyub, ya, wala hadatsana Ibn Ulayya, wala hadatsana Ayyub an Jabir an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhan lakum qad mata faqumu fasalli alayhi qala faqumna fasaffna saffain. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya saudara bagi kalian dengan meninggal dunia. Fakumu, ya, fasallu alaihi, berdirilah, bangkitlah dan salat terhadapnya. Qal fakuna fasaffana saffaini. Lalu kami pun berdiri, lalu kami disafkan dengan dua saf. Hadis terakhir dari bab ini, haddatsani Zuhair bin Harb wa Ali bin Hujr qala haddatsani Ismail وحدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو عليا عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن شهاب عن ابن المهلب عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وفي رواية زهير inna akhakum, sesungguhnya saudara kalian, atau inna akhakum. Tapi dalam hadis dari Imran bin Husain ini dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sahabat kalian sungguh dia telah sakit, maka bangkitlah solatlah kepadanya, yakni Najasyi, wa fi riwayati Zuhair inna akhakum, sesungguhnya saudaramu. Baik. Ini beberapa hadis yang kita baca. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan di dalam pertama inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'al linasi najasyata dan seterusnya. Di dalam hadis ini terdapat itsbatu shalati 'ala mayyit. Disyariatkannya salat terhadap mayat. Baik. Wajib ala annaha fardhu kifayah. Ulama telah sepakat bahawa solat jenazah itu ada fardhu kifayah. Wasa'in da ashabina anna fardhaha yasqutu bi salati rajul wahid. Yang sahih menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang sahih itu menurut ulama kami, yani ma yaitu takbirat fi wa 'inda ashabina anna fardaha yaskutu bi salati rajul wahid. Menurut salah seorang, menurut dari mazhab Syafi'i, maka kewajiban sudah gugur dengan satu orang menyolatkannya. Wa qila syartu itsnan, ada yang mensyaratkan dua. Wa qila thalatha, wa qila arba', ada yang tiga, ada empat. Kemudian wa fihi, dalamnya anna takbirat al-janazah arba'a wa huwa madhhabun wa madhhab jumhur. Bahwasanya takbir terhadap jenazah itu empat kali takbir. طيب. وفيه دليل الشافعي وموافقيه في الصلاة على ميت والغائب. Dalam hal ini terdapat dalil bagi Syafi'i dan pengikutnya bahwa adanya solat jenazah, ya, terhadap jenazah dan terhadap ghaib yang tidak nampak jenazahnya. Misalkan meninggal tempat yang lain. Wafihi, di dalam hadis ini juga, mu'jizatun zahiratun li Rasulullah SAW li'ilamihi bimautin Najasyi. Terdapat mu'jizat yang zahir bagi Nabi, di mana dia mengetahui dalil Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i dalam hadis Najasyi ini mengatakan solat mayit yang hadir atau yang gaib boleh. Ya, kemudian Nabi mendapatkan mukjizat, yaitu diberitahukan tentang kematian Najasyi. Baik. Fihi istihbabu ilama bil mayit la ala surat na'il jahiliyah bil mujarrad ilama salat alaih. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan untuk memberitahukan akan kematian, tapi tidak dalam bentuk kegiatan jahiliyah dahulunya. Dia hanya mujarrad i'lamu salati bihi, yaitu memberitahukan salat. Baik, watashbihu وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. Dan memotivasi dan menunaikan haknya. Walidza' min an-nahyi an-na'i laisa muradu bihadha, yang dilarang untuk memberitahukan, menginformasikan kematian bukan dalam bab ini. Wa innama muradu na'i al-jahiliyah al-mustamil 'ala dhikr al-mafakhir wa ghairiha. Yang tidak boleh itu adalah na'i al-jahiliyah yang menyebutkan kebaikan di zaman jahiliyah, di mana na'i jahiliyah meliputi menyebut kebanggaan dan yang lainnya, ya, dzikru ala mafakhir mafakhir wa ghairiha. Wa qad ihtaj Abu Hanifah fi anna salat janazah la taf'al fil masjid. Nah, kemudian Abu Hanifah berdalil bahwasanya salat jenazah itu tidak dikerjakan di masjid. Biqawli kharaja ila masjid, ila musalla, keluar dia pergi tempat musalla. Wa madhabuna madhu jumhur bijawaziha fih. Madhab Syafi'i dan mayoritas ulama membolehkan solat jenazah di masjid. Wa ihtaju bi hadis Sa'd bin Baydha wa yata'awwalu ala al-khuruj ila musalli al-arba' wa idhar amarahu mustama' ala hadhihi al-mu'jizah. أي أكثر مصلين وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع وليس فيها دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. طيب tadi kita sebutkan bahwasanya mazhab mazhabnya Syafi'i dan jumhur ulama bolehnya ويحتاج بحديث سهل بن بيضاء ويتعول هذا على خروج إلى مصلى أربعا. أن الخروج إلى مصلى أربعا يأتي keluar ke tempat solat. Zahir dalam perintah ini meliputi seluruh mujizat. وفي أيضا dalam juga adalah إكثار المصلين, banyak disebutkan tentang orang yang solat. وليس في دلالة أصل أن الممتنع عندهم إدخال ميت المسجد لا مجرد الصلاة. Bukanlah maksud dilalah istidlal orang dahulu, yaitu yang susah itu adalah ketika mereka masukkan mayit ke dalam masjid tidak hanya sebatas untuk disolatkan. Di sini kita melihat bahwa takbir selain dari takbir intiqal atau takbir ihram, ya takbir ihram, maka ada empat takbir. Baik, salla ala ashamati an-Najasyi. Bahwasanya Nabi SAW menyalakan dalam riwayat Imam Muslim wa sawab wal ma'ruf bihi, itu ada benar bahwasanya tidak ada seorang Muslim. Baik. Lalu Nabi SAW mengerjakan istaghfiru li akhikum, minta ampunlah untuk saudara kalian. Maka ini adalah perintah untuk mengerjakan solat terhadap jenazah kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW saffa bihim bil musalla fa salla fa kabbara alaihi arba'a takbirat. Ya. Bahwasanya Nabi SAW membuat saf untuk musolat, musolat. Lalu fasalla, lalu dia solat, fakabara alaihi arba'a takbirat, empat kali takbir. Ya. Begitu seterusnya, hadis menunjukkan bahwa takbir untuk salat jenazah itu adalah empat. Setelah takbir pertama, itu adalah Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat. Takbir ketiga, doa untuk semayat. Takbir keempat, boleh doa untuk kita atau diam saja. Kemudian kita salam. Salam sekali aja sudah cukup. Salam kedua kali lebih sempurna. Ya, setelah salat, langsung diangkat. Tidak ada lagi doa khusus untuk jenazah. Ketika dikuburkan, sudah selesai, lalu diminta yang hadir di tempat kuburan untuk mendoakan lagi. Nah, begitu secara umumnya dalam takbir, tadi dalam takbir dalam sholat adalah di waktu sholat hanya empat takbir. Taib. Saya rasa sampai di sini dulu pengambilan hadis kita membuktikan kepada kita bahwa solat jenazah itu ada empat takbir, bukan empat rakaat. Baik, kita masuk dalam tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya sudah banyak masuk. Berkait dengan wabah COVID-19, Presiden memerintahkan kepada masyarakat, salah satunya adalah beribadah di rumah, tapi masyarakat di daerah tempat tinggal saya masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid sampai hari sampai saat ini dengan alasan daerah itu masih di zona hijau. Pertanyaannya, apa yang harus saya ikuti? Apakah perintah presiden hanya untuk daerah zona merah saja atau untuk seluruh Indonesia? Menanggapi hal ini, ya, MUI Sumbar dan pemerintahan Gubernur di Sumbar, ya, itu sudah ada informasi bahwasanya tempat yang hijau itu silakan aja melaksanakan kegiatan biasa. Dan ini adalah kebijakan. Wallahu ta'ala. Baik. Hamba Allah dari Kumbu, saya ingin bertanya, Buya. Dulu saya pernah punya nazar kerja di sebuah bank pemerintah. Kalau seandainya saya bisa bekerja di bank tersebut, saya akan berpuasa atau satu hari. Alhamdulillah bisa bekerja di bank tersebut, tapi saya lupa bayar nazarnya. Sekarang sudah tidak bekerja lagi di bank tersebut. Apakah masih wajib kita mengganti nazar kita? Insyaallah itu ya bisa. Saya mau bertanya, Bu, ya. Kalau kita mengeluarkan zakat emas, apakah dipakai dengan yang tidak dipakai sama dihitung dihitung ukurannya, ya, mengeluarkan zakatnya. Dan kalau lebih boleh lebih dari nisab tapi tidak sampai satu nisab lagi, apakah masih dihitung juga orang yang berkewajiban? Taib. Kita harus jelaskan bahwasanya nisab emas itu sekali aja. Awal, nisab itu adalah garis terawal bahwa harta itu, ya, harta itu namakan dengan harta zakat. Maka syarat berikutnya adalah kestabilan dari nisab, kemudian berumur satu tahun. Kalau itu yang terjadi bahwasanya zakat diambil dulu, yaitu syarat haulnya enggak ada, ya, maka kita anggaplah itu ada sedekah. Apakah zakat emas tersebut harus dikeluarkan setiap tahun? Ya, dikeluarkan setiap tahun. Sebagaimana kita sebutkan tadi, syarat ada tiga, ya, nisab, kemudian ya. Yang pertama adalah nisab, kemudian kestabilan nisab itu, yang ketiga adalah satu haul. Kalau emas itu masih memiliki tiga kriteria ini, maka masih tetap membayar zakat. Berapakah ketentuan yang dikeluarkan untuk zakat fitr? Zakat fitr satu sok makanan. Ada yang mengkonfirmasikannya satu sok itu 3 kilo. Ada yang 2,5 kilo. Ya. Kita berikanlah yang terbaik untuk untuk fakir miskin, kita lebihkan. Apakah ada perbedaan antara anak yatim dengan piatu? Ya, piatu ibunya enggak ada, yatim bapaknya enggak ada. Mohon penjelasannya Ustaz, karena di antara orang yang mengatakan bahwa piatu berbeda dengan yatim, dan apakah solat tasbih itu kuat pendapatnya? Surat tasbih ini banyak ulama mentaifkannya, malahan ada yang menilainya sebagai palsu. Baik. Baik, assalamualaikum. InsyaAllah saat Allah memberikan kita hari kemenangan di Idul Fitri dan Idul Adha, itu ini karunia Allah yang besar untuk umat Islam. Pertanyaannya, Ustaz, apa Allah telah menjanjikan kemenangan untuk ambanya di dua hari tersebut? Apakah kita harus takut juga mengerjakan solat Idul Fitri di tanah lapang ataupun di masjid dikenakan wabah? Ya, pertama tidak boleh kita apakah kita harus takut untuk mengerjakan sholat Idul Fitri di tanah lapang? Iya. Tentang masalah wabah ini, wabah itu kalau sudah kena, coba lihat, ya, ada yang sembuh alhamdulillah, ada yang meninggal dunia. Ya, dan penyembuhannya apa, penularannya tidak tampak. Ya. Kemudian ciri-cirinya tidak langsung, kalau kena tidak langsung ada tanda-tanda dari kenanya. Maka ulama memberikan saran dan pemerintah untuk tidak menghadiri tempat tajammu', tempat berkumpul-kumpul, kecuali hanya 5 orang, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, hamba Allah dari Asahan. Ana seorang penjahit. Ada teman ana minta dibuatkan baju pasangan dengan pacarnya. Apakah ana berdosa? Ya, kalau seandainya hukum asalnya membuat baju tidak berdosa. Ya, tapi kalau kita tahu dengan tujuannya untuk adalah, kalau disamakan antara calon dia, ya, kita anggaplah ini calon, ini enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mereka mengakibatkan mereka berdua-dua, dan ini adalah perbuatan dosa. Nah, kita membuatnya bukan dalam rangka mereka bisa untuk berdua-dua. Ya. Wallahu a'lam. Ayah ASN, saya ASN, istri ASN, sertifikasi semua. Insyaallah sudah berzakat dengan yang saya atur setiap 3 bulan. Walaupun ada yang mengatakan zakat profesi tidak ada, tapi saya ambil hati-hati. Qadarullah, istri meninggal. Singkat cerita, turunlah taspen. Sekian rupa, rupiah. Taspen tersebut langsung saya potong zakat. Saya kemudian saya tabungkan dalam bentuk emas. Yang saya lihat sudah di atas nisab. Bila tabungan tersebut sudah berumur 1 tahun, masih wajibkah membayar menzakati emas tersebut? Ya, selama dia ada nisab dan sudah 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia sudah dikeluarkan zakat sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Saya punya simpanan di bank pemerintah atau BPD. Apakah nyimpan uang di bank tersebut haram hukumnya, karena saya kebetulan PNS dan rekening kami terbitnya di bank tersebut, dan sisa pengambilan setiap bulan saya simpan di bank tersebut, bagaimana hukumnya dan apakah yang harusnya saya lakukan? Ya, kalau seandainya dia adalah bank konvensional, maka itu adalah riba. Maka kalau seandainya simpannya banyak dan yang bertanya khawatir kalau di rumah, di berangkas, ya, titiplah ke bank syariah. Di bank syariah. Karena itu sudah minim, ya, dari kekeliruan. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk hari ini, ya. Kita cukup sampai di sini dulu. Karena mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah pada malam tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa beribadah maksimal di malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau seandainya masih tersisa malam Lailatul Qadar itu ada 27 dan ada 29. Jadi sisanya jangan kita melemah, tapi bersemangat untuk beribadah, banyak baca Al-Qur'an, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada saat ini setengah jam, ya. Akan tapi mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.